Tata mataku, peluk diriku, ku rasakan pesonamu menyentuh kalbuku. Antuk tubuhku, cium bibirku, ku rasakan tanganku, ku mencari indahnya malam saat bersamamu.